Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibati fillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian Hadis Arba'in karya Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih. Kita masuki hadis ke-29 An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. Muadz bin Jabal, aku berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kabarkan padaku amalan yang mengantarkan aku, memasukkanku ke surga, menjauhkan aku dari neraka. Qala laqad sa'alta an 'azim. Maka Rasul katakan, sungguh kamu telah bertanya perkara yang besar, penting. Wa innahu la yasir 'ala man yasarahu Allah ta'ala 'alaih. Tapi itu mudah, ringan bagi yang Allah ringankan baginya. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Dengan kamu ibadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Wa tuqimus shalah, kamu tegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, kamu tunaikan zakat. Wa tasumu ramadhan, kamu puasa ramadhan. Wa tahujjul bait, dan kamu haji ke baitullah. Thumma qala, setelah itu Rasul katakan, ala aduluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Qala as-sawmu junnah, pintu-pintu kebaikan, bahwa puasa itu perisai yang melindungi seorang hamba dari murka Allah dan neraka adabnya. Wasadaqah tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Kemudian sedekah, sadaqah memadamkan dosa, menghapus dosa, sebagaimana air memadamkan api. Wasalatul rajul fi jawfil layli, begitu pula sholat di tengah malam. Kemudian beliau baca ayat, tatajafa junubuhum anil madaji' hatta balagha ya'malun. Jauh punggung mereka dari tempat tidurnya. Artinya mereka bangun sholat malam. Artinya sholat malam ini pula menghapuskan dosa-dosa hamba. Thumma qala, kemudian Rasul lanjutkan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa darwati sanamih. Mau aku sampaikan padamu tentang intisari perkara ini, tiang dari perkara ini dan bangunan pucuk tertingginya. Qultu bala ya Rasulullah, aku jawab, tentu mau, kata Mu'ad. Qala Rasul amril Islam, pokok segalanya dalam perkara ini adalah Islam, dinul Islam. Wa amuduhu shalah, tiangnya adalah salat. Wa dharratu sanamihil jihad, bangunan tertingginya, pucuk tertingginya jihad. Suma qala. Kemudian Nabi katakan, ala ukhbiruka bimalaki dalika kullih. Maukah pula aku tunjukkan padamu yang menentukan semua itu, yang sebagai penentu dan penguasa semua itu. Karena dari atas Rasul katakan ibadah kepada Allah tidak syirik, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa, haji, puasa, sedekah, sholat malam, jihad, dan seterusnya. Ini semua ada penentunya, kuncinya, semacam apa ya? Mungkin kalau misalnya itu komputer misalnya, malak ini passwordnya atau gadget handphone kita ini kan ada passwordnya. Ada password, maka engkau bisa masuk. Engkau bisa mendapat keuntungan dan bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada di dalamnya. Tidak mengetahui, tidak engkau miliki passwordnya, ya engkau nggak akan bisa. Nah, itu penentunya. Kultubala ya Rasulullah, aku tentu ingin apa itu penentunya. Qala fa akhadha bilisanihi. Maka Rasul pegang lisan beliau. Wa qala kuffa 'alaika hadha. Sambil beliau katakan, tahan olehmu ini, yang lisanmu. Hati-hati dalam berbicara. Ini yang menentukan. Ujung-ujungnya itu yang memasukkan kamu ke surga, menjauhkanmu dari neraka. Karena itu ditanyakan Mu'ad. Qala ya Nabi Allah, wa inna lamu akhadun bimana takallamu bih. Maka Mu'ad tanya, wahai Nabi Allah, memang kita dihukum karena ucapan kita, perkataan kita. Qala sakilatka ummuk, wahal yukabbun nas finnar ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ibumu kehilanganmu, tentu ini doa bukan dohirnya yang diinginkan, tapi dia hardikan atau biasa digunakan mencela orang yang melakukan sesuatu yang tidak pantas. Orang terjerumus, diseret pada wajahnya atau hidungnya di api neraka justru karena ulah atau hasil lisan mereka sendiri. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis diriwayatkan Tirmidzi. Hadis Mu'ad merupakan hadis azim. Menunjukkan kepada kita semangat sahabat sekali lagi untuk mempelajari kebaikan. Untuk mau mengetahui ilmu tentang amalan yang memasukkan mereka ke surga, menyelamatkan mereka dari neraka. Artinya, yang diperhatikan oleh para sahabat Nabi, dan mereka panutan kedua bagi kita dan setiap muslim, segala-galanya tentang surga, tentang neraka. Itu yang menyibukkan mereka, itu yang menyita banyak hidup mereka. Bagaimana mereka masuk surga, bagaimana mereka selamat dari neraka. Makanya ditanya oleh Mu'ad, apa yang memasukkan surga, apa yang menyelamatkan dari neraka. Hadis pula otomatis mengajarkan kita untuk kita pun harus demikian, mementingkan akhirat segalanya, surga, neraka selalu ada di benak kita, memikirkan bekal untuk akhirat, untuk kita masuk surga, untuk selamat dari neraka. Nasallallahu alaihi. Hadis tentunya juga menunjukkan berarti neraka ada, surga ada. Sebagaimana itu madhab atau keyakinan ahlu sunnah, bahwa neraka itu ada, diciptakan Allah sebagai hukuman bagi yang kufur, bagi yang syirik, maksiat. Surga tempat kenikmatan, balasan bagi yang taat, bertauhid, dan ibadah kepada Allah. Ini pula menunjukkan kepada kita bahwa wali-wali Allah dan para sahabat pada derajat tertinggi setelah para nabi dan para rasul. Para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang lain. Bahwa mereka, para wali Allah, beramal soleh. Beribadah. Agar mendapatkan surga, masuk surga, dan agar selamat dari neraka. Makanya Mu'ad tanya, amalan apa yang memasukkan aku ke surga, menjauhkanku dari neraka. Nah, berarti dia ingin beramal. Dan Rasul ajarkan padanya ibadah, tidak syirik, sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, qiyamul lail, jihad, dan yang lain-lainnya. Berarti kan para wali itu beramal saleh, beribadah. Bukan orang yang seperti dianggap oleh sebagian orang, bahwa semakin orang menjadi wali, semakin jauh dari ibadah, semakin jadi wali, semakin jauh dari ketaatan, semakin bebas bermaksiat, melanggar apa yang Allah haramkan. Bukan demikian wali Allah. Tentunya potongan ini pula menegaskan kepada kita bahwa amalan menjadi sebab untuk orang masuk surga. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Jannah yang kalian dapati itu karena sebab amalan kalian. Amalan soleh, ibadah, ketaatan yang dilakukan seorang hamba, sebab, min asbab, dukhulil jannah. Tentu tidak bertentangan dengan apa yang Nabi katakan, lan yadkhula ahadukum bi'amalihil jannah. Tidak akan masing-masing kalian masuk surga dengan amalannya. Yang dimaksud, yang Rasul nafikan adalah mu'awadhah. Mu'awadhah itu timbal balik, ganti. Artinya Nabi ajarkan agar kalian tidak menganggap surga itu seperti pekerja, orang yang kerja sebulan penuh di perusahaan, di apa, di kantor kah, kemudian di akhir bulan dia menuntut gaji, upah, dan dia merasa berhak mendapat, harus mendapat upah itu karena dia sudah bekerja sebulan penuh. Dan memang demikian pada manusia. Nah, surga jangan dianggap seperti itu. Kamu mendapat surga bukan karena amalanmu. Dengan kamu beramal, berarti kamu berhak menuntut dan harus masuk jannah. Lah, perkaranya bukan timbal balik. Tapi murni itu ihsan, fadl dan rahmat dari Allah kepada mukminin. Di dalam hadis Nabi katakan, engkau tanya perkara besar, berat, tapi itu ringan. Bagi yang Allah ringankan untuknya. Artinya berarti memang yang ditanyakan Mu'ad ini penting, bagus. Nabi support. Nabi katakan, kau tanya perkara besar, berarti perkara penting sekali. Namun Nabi katakan itu ringan, mudah bagi orang yang mendapat taufik dari Allah, diringankan, sabar, beri kekuatan menjalankan semua itu. Nah, makanya Nabi katakan, "Huffatil jannatu bil makarih, wa huffatil naru bisyahawat." Surga dipenuhi dengan yang berat-berat bagi jiwa manusia. Banyak yang tidak mereka senangi. Neraka dipenuhi dengan syahwat yang cocok dengan hawa nafsu mereka. Kembali kepada hadis, Nabi katakan, yang pertama engkau ibadah hanya kepada Allah, bertauhid, tidak syirik. Artinya dalam potongan ini Nabi ingatkan perkara terpenting, wahai Mu'ad, kalau kamu ingin jannah, selamat dari neraka, adalah rukun-rukun Islam. Karena itu kewajiban yang Allah berikan kepada hambanya, namanya rukun, itu bagian terpenting, terkuat, terbesar dalam Islam. Nah, yang pertama tauhid, beribadahnya kepada Allah, tidak menyekutukan dengan yang lain, tidak syirik, dan itu penentu segalanya, sebagaimana dalam hadis lain, ala makana minal amal. Kalau seorang hamba sudah tidak syirik, bertauhid, maka Allah janji akan Allah masukkan jannah. Apapun amalannya, mungkin maksiat, ada dosanya. Nah, tapi kalau sudah syirik, walayadzubillah, amalan yang tidak akan Allah ampuni. Ikhlasul ibadah perkara yang segala-galanya nomor satu. Makanya itu yang pertama Nabi katakan. Dan yang lain rukun-rukun Islam ma'ruf, sholat. Sebaik-baik amalan yang dilakukan manusia, kemudian zakat, partner daripada sholat. Dua pilar utama dalam Islam, sholat dan zakat. Begitu pula puasa Ramadan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian Nabi katakan kepada Mu'ad, maukah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Puasa sebagai perisai, sedekah menghapuskan dosa seperti air memadamkan api, dan sholat malam. Artinya setelah Nabi ajarkan yang fardu wajib, memasukkan ke surga, menyelamatkan dari neraka, maka Nabi bimbing, Nabi ajarkan pula nawafil, amalan-amalan sunnah yang menambah kuat imannya, menambal kekurangan-kekurangan wajibnya, menambah pahalanya, menghapus dosanya. Itu yang Nabi ajarkan, sedekah, puasa-puasa sunnah, dan sholat malam. Adapun puasa Nabi katakan perisai, ya dia perisai melindungi orang di dunia dari kemaksiatan, syahwat. Karena dia punya tempat yang halal, istrinya, agar terselamatkan dari yang haram. Begitu pula di akhirat, makanya Allah sangat cintai puasa ini. Allah katakan itu untukku murni dan aku sendiri yang akan membalasnya. Semua amalan digandakan 10-700 kali lipat kecuali puasa. Berlipat-lipat ganda hanya Allah yang Maha tahu banyaknya. Karena Allah sangat mencintainya. Sedekah pun demikian, menggugurkan dosa-dosa. Sedekah, tatawu, infak dari harta yang dia miliki. Begitu pula sholat malam, qiyamul lail, itu yang Rasulullah ajarkan kepada Mu'ad. Di dalam hadis, kita perhatikan Nabi katakan, maukah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Ini sengaja Nabi sampaikan untuk menyerap konsentrasi Mu'ad agar beliau lebih fokus terhadap apa yang akan disampaikan. Karena dibuat penasaran dulu orang. Tahukah kamu apa itu pintu-pintu kebaikan? Untuk orang penasaran, rindu ingin tahu apa itu. Maka dia akan terfokus, konsentrasi dengan apa yang akan disampaikan. Lebih baik ketimbang misalnya langsung disampaikan tanpa dimulai dengan pertanyaan seperti yang Nabi contohkan. Kemudian Nabi katakan, pokok perkara ini Islam, tiangnya sholat, ujung tertingginya jihad. ini pokok perkara ini memang dinul Islam yang sholat menjadi tiangnya, namanya tiang pada bangunan. Kalau roboh tiang itu ya roboh bangunannya, ya yang menopang menahan bangunan itu agar tidak roboh. Makanya sholat ibadah terpenting yang dilakukan seorang hamba di dalam agamanya. Dan itu yang membedakan keislaman dan kekufuran seseorang. Adapun jihad, di situ Nabi katakan bangunan tertinggi karena di situ kekuatan kaum muslimin tampak jaya. Agama mereka di atas mulia, di atas agama-agama yang lain. Kemudian Nabi katakan aku tunjukkan padamu, maukah aku tunjukkan padamu penentu dari semua itu? Lisanmu. Ini berarti menunjukkan bahayanya lisan jika tidak dijaga, besar pengaruhnya terhadap agama dan keimanan seseorang jika lisannya tidak dikekang, banyak menyeret orang kepada kehancuran, banyak mengakibatkan kerusakan pada seseorang. Maka dia penentu kebaikan. Jika benar-benar dijaga, maka tidak akan engkau dapati kecuali kebaikan kalau engkau jaga lisanmu. Kamu tidak akan berada kecuali dalam kebaikan kalau engkau jaga lisanmu. Engkau tidak akan mengarah menuju kecuali kepada kebaikan kalau engkau jaga lisanmu. Itu yang Nabi katakan. Makanya di Bukhari Nabi juga sebutkan man yadhman li ma baina lihyai wa rijlai adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku, yakni menjaga antara mulutnya, lisannya, demikian pula yang di antara kedua kakinya, yakni syahwatnya, kalau dia jaga, maka aku jamin jannah surga baginya. Nasallallahu min fadlih. Makanya kata Ibnu Rajab, ini hadis menunjukkan bahwa menjaga lisan, menjaga kata-kata, tidak berbicara semaunya adalah akar penentu segala kebaikan. Dia menjadi induk yang melahirkan banyak kebaikan. Maka orang yang menjaga lisannya, dia bisa menentukan urusannya dan kebaikannya ada padanya. Di dalam hadis Mu'ad semula radhiyallahu anhu terheran, apa iya orang dihukum karena ucapan lisannya? Maka Nabi jelaskan pada dia semua banyak tersiksa manusia akan diseret pada wajahnya ke neraka karena lisannya. Syirik pun ya karena lisan. Dia berdoa kepada selain Allah, lisan. Dia minta-minta kepada selain Allah, lisan. Syirik. Waliyadzubillah. Kedustaan, lisan. Ghibah, lisan. Namimah, lisan. Qadzf, menuduh orang lain tanpa bukti. Lisan. Walhasil banyak orang terjerumus dalam adab dan neraka karena lisannya. Artinya Nabi ingatkan, hati-hati dengan lisanmu. Nah, di dalam hadis banyak mengajarkan pendidikan tarbiyah bagi kita bahwa perkara syariat ini mungkin terkadang ada yang berat, sulit, ya memerlukan perjuangan dan kesungguhan, tapi itu akan ringan bagi orang yang diberi taufik oleh Allah, diringankan. Artinya kita sangat memerlukan untuk doa, memohon kepada Allah taufik darinya, agar diringankan untuk kita. Nah, segala amal ibadah yang ia syariatkan, Rasul ajarkan, diringankan untuk menjauh dan meninggalkan segala maksiat. Nah, nasallallah taufik. Kalau tidak, ya orang akan merasa berat dan sulit mengamalkan itu atau meninggalkan yang ini. Nah, hadis pula dari yang telah lalu mengajarkan kepada kita bahwa tauhid dan ibadah kepada Allah dan tidak syirik perkara terbesar yang diperintahkan kepada jin dan manusia. Dan karenanya diturunkan kitab suci, karenanya diutus para rasul alaihimus salatu wassalam. Berarti dia perkara terpenting, terbesar. Makanya itu yang pertama Rasul katakan, yang akan memasukkanmu ke surga, menyelamatkanmu dari neraka. Hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa anjuran orang itu banyak-banyak melakukan amal sunnah, sholat, puasa, nah, sedekah, dan yang lain-lainnya. Karena itu menutupi kekurangan dia dari yang wajib, dan semakin membuat dia dicintai Allah. Maka tidak boleh diremehkan disepelekan dan ditinggalkan tanpa ada perhatian kepadanya. Dan yang terakhir, tadi telah lalu tentang lisan, begitu besar bahayanya, begitu kuat pengaruhnya, dia penentu arah seseorang kepada kebaikan atau kepada kejelekan dari lisannya. Itu mungkin yang secara global hadis Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa sallallahu ala nabina Muhammad.